Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menghadiri majelis ilmu, majelis yang mulia, majelis yang dicari oleh malaikat-malaikat Allah untuk mengerumuninya, majelis yang dicintai oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah dan diridhoi oleh mereka. Sebagaimana majelis ini disukai oleh malaikat-malaikat Allah. Disebutkan dalam hadis, wa innal malaikata la tadau ajnihatahum li talibi ilmin riwan bima yasna'. Wa innal malaikah, dan sesungguhnya malaikat itu, la tadau ajnihatahum, mereka meletakkan sayap-sayap mereka, li talibi ilmin, untuk para penuntut ilmu, riwan bima yasna, karena riwa, dengan apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Ya, para ulama menyebutkan hadis ini sebagai salah satu keutamaan menuntut ilmu. Malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Qalu, para ulama mengatakan, ay, maksudnya malaikat-malaikat Allah berhenti, anit toiron, berhenti dari terbang. Ya, mereka mengerumuni majelis-majelis ilmu. Seperti disebutkan dalam hadis yang lain, wahaffat humul malaikah, majelis-majelis ilmu itu dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat memiliki ajnihah, uli ajnihatim masna wa thulatsa wa ruba'. Malaikat itu memiliki sayap-sayap 2, 3, 4, ya. Allah menciptakan mereka memiliki sayap, ya, ada yang lebih dari itu. Termasuk malaikat Jibril alaihi salatu wassalam lahu sittumi'ah janah. Malaikat Jibril memiliki 600 apa? Sayap, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali bermajelis, dan insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan, ya, memulai pembahasan syarah Kitabul Fitan min Sahihil Bukhari rahimahullah. Syarah dari Kitabul Fitan dari Sahihul Bukhari. Adapun pembahasan butlan aqidatus Syiah Rafidhah kita rasa sudah cukup, ya, pada apa namanya 3 pertemuan yang telah lalu. Naam. Insyaallah taala yakfi. Baik. Kitab ini syarah Kitabul Fitan, ya, adalah syarah dari Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali atas kitab Al-Fitan lil Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi di dalam Sahih Al-Bukhari ada kitab dengan judul Kitabul Fitan. Wa syarahahu Syekh Rabi' Ibn Hadi, beliau mensyarah namun tidak seluruhnya. Ya, ikhtiarat, beliau menyebutkan beberapa hadis, naam, yang beliau syarah. Dan syarah beliau ini mufid, sangat bermanfaat. Ya, sehingga kita akan membaca insyaAllah ta'ala pada majelis-majelis kita. Nah. Al-Imamul Bukhari rahimahullah mengawali Kitabul Fitan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Al-Bukhari rahimahullah mengawali setiap kitab. Kalau antum buka Sahih Bukhari, ya, pertama kali antum dapatkan adalah kitab Badi'il Wahyi. Kitab apa? Badi'il Wahyi. Nah, setiap membuka kitab mesti Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ganti kitab yang lain seperti Kitabul Ilm misalnya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pindah lagi kitab yang lain, ya, Kitabul Wudu misalnya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pindah kitab yang lain, Bad'ul Khalqi misalnya, ya, sebelum masuk pada kitab yang baru, diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Selalu setiap kitab baru dibuka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam Sahihul Bukhari. Nah, dan dibukanya sebuah kitab, sebuah tulisan dengan basmalah, ya, iqtida'an bir Rasul alaihi salatu wassalam. Ini mentauladani Rasul alaihi salatu wassalam, mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam, di mana Rasul alaihi salatu wassalam mengawali risalah beliau, ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Taib. Ketika beliau menulis surat ke Raja Romawi Heraklius atau Herakl, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Menulis surat kepada Raja Persia juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Raja Bahrain, Raja Mesir, ya, raja-raja yang lain, ya, ditulis dengan, diawali menggunakan kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Sulaiman alaihi salatu wassalam. Demikian pula Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ya, seperti disebutkan dalam Al-Quranul Karim, beliau menulis surat kepada Malikatus Saba, ya, kepada Ratu Saba, dan di dalam surat Sulaiman alaihi salatu wassalam, ya, tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu para ulama mengatakan mustahab, disyariatkan, disunnahkan untuk mengawali Al-Kitabah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan-tulisan yang apa namanya? Seperti tulisan ilmiah, ya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Dikandung maksud iqtida'an, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, talaban li barakatillah, mengharap keberkahan dari Allah. Karena dengan disebut nama Allah, sebuah pekerjaan akan dibarokai, sebuah amalan akan dibarokai. Nah, makan, minum dengan basmalah dibarokai. Iya, sababul barakah. Sebab syaitan tidak akan makan bersama kita, ya, dengan kita menyebut apa? Basmalah. Disebutkan dalam hadis, ya, kalau kita membaca basmalah, menyebut nama Allah, ya, ketika kita masuk rumah dan ketika kita makan, maka syayatin, syaitan-syaitan akan mengatakan, la mabita lakum wala asya. Malam ini kalian tidak bisa bermalam. Kalian juga tidak punya hidangan makan malam. Ya. Dihinakan syaitan itu kalau kita menyebut nama Allah. Ya. Mereka tidak akan tidur di rumah kita, mereka tidak akan makan asya, makan malam kita. Berbeda kalau kita tidak menyebut nama Allah Azza wa Jal, maka syaitan akan berserikat, ya, makan dengan kita. Bagaimananya Allahu a'lam, yang penting kita mengimani. Masa saya makan, mana syaitan, tidak ada. Ya. Itu orang-orang yang apa? yang tidak memiliki iman. Orang-orang yang beriman, yu'minun, beriman. Para sahabat beriman mendengar kabar seperti itu. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam sedang duduk, ya, di dekat beliau ada orang yang makan. Ternyata enggak baca bismillah ini orang. Lupa, ya, namanya orang kadang lupa. Baik. Tiba-tiba Rasul tertawa, yadhak, tertawa Rasul alaihi salatu wasallam. Para sahabat kemudian bertanya, atau Rasul mengatakan, kenapa kalian, tahukah kalian, kenapa saya tertawa? Kemudian Nabi mengatakan, sejak tadi orang ini diikuti syaitan, syaitan makan bersamanya. Tetapi ketika makanan tinggal tersisa satu suap, dia ingat belum baca basmalah, maka dia pun membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Begitu orang ini membaca bismillah, di tengah-tengah makannya, padahal tinggal satu apa? Suapan. Tiba-tiba syaitan, ya, mengeluarkan semua isi apa? Perutnya. Itu disaksikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini mukjizat, ikhwan. Ya. Semua orang percaya dengan sabda Nabi ketika itu. Semua sahabat yakin syaitan makan bersama orang ini. Dan yakin juga kabar Nabi alaihi salatu wassalam, syaitan mengeluarkan isi apa? Perut. Nah, ketika disebut nama Allah bismillahi fi awwalihi wa akhirih, tidak ada bagian bagi syaitan kalau kita makan dengan menyebut apa? Basmalah. Ketika keluar rumah juga demikian, disyariatkan untuk membaca basmalah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Naam. Intinya ikhwatil kiram, seorang menyebutkan nama Allah bismillahirrahmanirrahim, ini tabarrukan bidzikrismihi, menyebut nama Allah berharap barokah dari Allah. Kemudian yang ketiga, ya, faedah dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim adalah il isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah. Karena hamba tidak mungkin bisa berbuat, tidak mungkin bisa beramal, tidak mungkin bisa melakukan sesuatu illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Fa bada' al-Bukhari rahimahullah, al-Imam al-Bukhari rahimahullah mengawali Kitabul Fitan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan Kitabul Fitan. Kitab Al-Fitan. Al-Fitanu jamak dari kalimat apa? Fitnah. Fitnah jamaknya adalah fitan. Ya, seperti niqmah. Kalau niqmah yakni apa? Ya, azab. Jamaknya niqam. Ya. Niqmah jamaknya niqam. Ni'mah juga demikian, jamaknya ni'am. Ya. Ni'mah artinya nikmat. Nikmat-nikmat apa? Ni'am. Ya. Baik, ini juga fitnah, fitan. Ya. Di jamak fitan demikian, likasratiha. Karena banyaknya fitnah. Ya, fitnah itu sangat banyak, ikhwatil kiram. Fitnah yang menimpa diri kita, fitnah yang menimpa harta kita, fitnah yang menimpa apa namanya keluarga kita, fitnah yang menimpa apa namanya masyarakat, fitnah, macam-macam fitnah itu. Ya. Fitnah berupa kesyirikan, fitnah berupa apa? Naam, al-ma'asi wal bid'ah, ini fitnah juga. Naam. Taib. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih apa? Lebih asyad, lebih berat daripada al-qatl. Fitnah dimaksud adalah al-kufur, syirik. Nah, pembunuhan, ya, fitnah itu lebih besar, fitnah, yakni asyirk billah azza wa jalla. Nah, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, al-fitan atau fitnah bisa jadi bermakna ikhtibar, ujian. Ya, bisa bermakna ujian, ikhtibar. Ya, orang diberi kaya, ujian. Ini fitnah. Diberi miskin juga, fitnah, ujian juga. Nah, diberi ilmu juga, fitnah, ujian. Ya. Intinya, ikhwatil kiram, al-fitan, ya, dijamak di sini, likasratiha, karena saking banyaknya, apa? Fitnah. Ada yang menimpa individu, ada yang menimpa masyarakat, ya, macam-macam fitnah itu. Asy-Syaikh Al-Bukhari rahimahullah, Imam Al-Bukhari rahimahullah mengawali Kitabul Fitan dengan disebutkan firman Allah ayat yang ke-25 dari suratul Anfal. Awal dari bab adalah babun ma jaa fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan. Ini awal dari bab yang disebutkan oleh Bukhari dalam Kitabul Fitan. Bab firman Allah, wattaqu, dan takutlah kalian akan datangnya fitnatan, sebuah fitnah. Datangnya fitnah, yang fitnah itulah tusibanna, tidak hanya menimpa alladzina zalamu minkum khassah, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Jadi hati-hatilah kalian, takutlah kalian kepada Allah akan datangnya fitnah, yang fitnah itu bukan hanya ditimpakan kepada orang-orang yang zalim saja. Ya, tetapi juga menimpa yang lain, yang tidak zalim pun merasakan akibat dari fitnah itu. Kemudian juga ya, wa makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan, dan Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling banyak memperingatkan umatnya dari berbagai macam apa? Fitnah-fitnah. Iya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, kita baca hadis-hadis di dalam Sahihul Bukhari ya. Naam, yang disyarah oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, hadis yang pertama. Haddatsana Ali ibn Abdullah, qala haddatsana Bishr ibn Sari, qala haddatsana Nafi' ibn Umar 'an ibn Abi Mulaikata, qala qalat Asma' radhiyallahu ta'ala anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana 'ala hawdi antadhiru man yaridu 'alayya fayukhadhu binasin min duni فأقول أمتي فيقال لا تدري ما شوع على القهقرى. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. نعم. Hadis yang pertama disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Asma dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, ana ala hawli, sungguh aku akan berada di atas telagaku. Jadi Nabi punya telaga nanti pada hari kiamat. Nah, yani beliau akan menanti umatnya di telaga. Ana ala hawli, aku di atas telaga, antaliru, aku menanti umatku. Man yaridu alaiya, aku menanti umatku yang akan datang kepadaku. Untuk apa? Untuk minum dari telaga itu. Ya, itu di mahsyar. Telaga yang airnya lebih putih dari laban. Dan rasanya lebih manis dari asam, dari madu. Man syariba min, siapa yang minum dari telaga Nabi walaupun hanya satu teguk, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Sehingga sangat bersemangat memang. Umat Nabi alaihi salatu wassalam bersemangat untuk mendatangi haud, telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi menanti umatnya. Ketika manusia datang ada yang minum, alhamdulillah mendapatkan nikmat dari Allah. Tiba-tiba ada di antara ya, orang-orang yang mendekat kepada telaga Nabi, fayu'khadhu binasin min duni. Ya, diusir, dihalangi. Ada orang-orang yang mendekati telaga tapi diusir, dihalangi dan mereka tidak bisa minum. Nasallallahu assalamu ala afiyah. Fa aqulu, ketika itu aku berkata, ummati, ini umatku. Jadi kenapa dia tidak boleh minum? Bukankah dia juga umatku? Ummati, ummati. Ya. Fa yuqal, maka kemudian disampaikan kepada Nabi, kenapa mereka diusir? La tadri, engkau tidak tahu wahai Nabi. Dulu di dunia, masyau alal qahqara, mereka berjalan ke belakang, yakni mundur, murtad. Nah, seperti orang-orang munafik, seperti orang-orang apa? Munafikun, ya, atau orang-orang yang mengikuti para nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab, al-Aswad al-Ansi dan yang lainnya. Nah, mereka bukan sahabat. Baik, mereka bukan sahabat. Sahabat tidak ada yang murtad. Ya. Nah, dan setiap zaman, setiap tempat ada orang-orang yang terfitnah. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Jadi yang menjadikan mereka ini terusir dari telaga karena fitnah. Di antaranya adalah fitnatul kufur. Fitnah kekufuran. Apa namanya? Murtad, kemunafikan. Oleh karena itu, rawi dari hadis ini, salah satu rawi dari hadis ini yaitu Ibnu Abi Mulaikah. Qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah ketika membaca hadis ini langsung berdoa, didengar oleh murid-muridnya, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an narji'a ala aqabina, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mundur ke belakang, yakni kufur, murtad, au nuftan, atau terfitnah ya Allah. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, itulah perjuangan hidup kita semuanya. Nah, kita harus menjaga diri, banyak minta tolong pada Allah Azza wa Jal, ya, karena ya perjuangan belum usai selama kita masih hidup, ya, akan dimatikan kita, akan dibangkitkan dari alam barzah, dari alam kubur. Nah, dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, proses yang demikian panjang, yang demikian lama, ya. Di antara proses itu adalah, ya, umat Nabi alaihi salatu wassalam menuju telaga Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi menanti, ini kasih sayang Rasul, beliau menunggu. Ala haudih, di atas telaganya. Nah, sampai ketika ada yang diusir, Nabi masih memanggil, ummati, umatku. Ini betul-betul luar biasa kasih sayang beliau. Nah, tetapi tetap mereka diusir, karena mereka terfitnah. Ya, mereka dikatakan dalam hadis ini masyau alal qahqara, mundur ke belakang, yakni murtad. Ini hadis yang pertama, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak diragukan bahwasanya syirik kemudian murtad adalah apa? Fitnah. Nah, fitnah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Kita lanjutkan hadis yang kedua. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فراتكم على الحوض لا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي يقول لا تدري ما أحدث بعدك. Nah, diriwayatkan di dalam hadis ini melalui jalan Musa ibn Ismail sampai kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan ana faratukum, aku ya akan menanti kalian. Farat, yakni orang yang apa yang pergi pertama kali kemudian menanti. Ana faratukum, yakni saya akan menanti kalian alal haub, di telaga. Dan ketika itu ada kejadian, la yurfa'anna ilayya rijalun minkum, akan didatangkan rijal, sekelompok manusia minkum, di antara kalian, yakni umat Nabi alaihi salatu wassalam. Hatta idza ahwaitu, sampai ketika aku sudah menunduk, ingin memberikan air, subhanallah. Li unawilahum, untuk aku berikan ya air dari telaga, karena telaga itu aniyatuhu, bejana-bejananya ka'adadinujumis sama, seperti disebutkan dalam hadis. Bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang di mana? Di langit. Kata para ulama, seperti bintang-bintang di langit, yakni dari sisi banyaknya dan dari sisi indahnya. Ya. Sisi banyaknya banyak sekali, ya, dan juga indah. Bintang-bintang itu kan menjadikan langit apa namanya? Indah. Zinatun lis sama. Taib, zinah. Taib, perhiasan bagi langit. Ya. Ketika saya akan memberikan air kepada mereka, ukhtuli juduni, mereka ditarik, dijauhkan dariku. Subhanallah, diusir. Fa'akulu, sampai ketika itu aku mengatakan, ay Rabbi ashabi, wahai Rabbku, ashabi, sahabatku. Nah ini di sini nanti orang Syiah akan mengambil manfaat. Ah ini sahabat diusir, semua sahabat kafir, semua sahabat murtad. A'udzubillah. Padahal ashabi di situ maksudnya adalah apa? Ummati. Akan dibahas nanti panjang lebar oleh Syekh Rabi. Ya. Nah, taib. Yang mereka maksudkan di sini adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Yaitu orang-orang siapa? Syiah. Ashabi ini Abu Bakar, Umar, Utsman. A'udzubillah min dzalik. Ya. Bukankah para sahabat mendapatkan jaminan jannah? Ya. Bukankah para sahabat mereka telah diridhoi oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu an? Jelas di sini maksudnya bukan sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, wabillahi taufik, tetapi umat Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana diterangkan dalam riwayat sebelumnya, Rasul mengatakan ummati ummati. Umatku umatku. Ya. Yaqul, kemudian dikatakan la tadri ma ahdasu ba'daka, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sesudahmu. Ahdasu dari kalimat ihdas. Jadi maka nanti akan dibahas, termasuk yang diusir adalah ahlul bidah. Termasuk yang diusir adalah apa? Ahlul bidah alladzina ahdasu, orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang muhdas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama. Naam. Ini hadis yang kedua, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, juga disebutkan fitnah. Fitnah berupa apa? Al-bidah, kebid'ahan ini. Naam. Termasuk kekufuran tadi, murtad. Wal bid'ah. Naam. Masuk hadis yang ketiga, ikhwan. Syekh Rabi akan menyebutkan tiga buah hadis ini, baru kemudian beliau ya mensyarah. Qala al-Imam Rabi ibn Hadi, taib, menukilkan qala al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Bukhari, haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman, an Abi Hazim qala, sami'tu Sahl bin Sa'd yaqul, sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul ana faratukum ala al-hawbi faman waradahu shariba minhu wa man shariba minhu lam yadhma ba'dahu abada la yaridu alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu bayni wa baynahum. Diriwayatkan dari Yahya bin Bukair sampai kepada Sahal ibn Sa'ad. Sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, mengatakan sami'tun nabiyya, saya mendengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haud. Aku menanti kalian di atas telaga. Faman waradahu, siapa yang datang syariba minhu, dia akan minum. Wa man syariba minhu, dan siapa yang minum dari telaga itu, lam yadhma ba'dahu abada, tidak pernah akan haus selama-lamanya. Subhanallah. Jadi di jannah nanti tidak akan ada orang haus. Lalu minumnya, ya minumnya mereka adalah minumnya orang yang menikmati. Ya, bukan karena kehausan. Bukan pula karena lapar. Dan mereka makan terus juga tidak pernah akan apa? Ya, tersiksa. Beda kalau di dunia. Ya. Baik. Bisa makan 5 piring mas sekali makan? Bisa enggak? Mau dicoba? Tersiksa orang makan 5 piring. Ya. Tapi di jannah, makan terus enggak masalah. Nah. La yataghawwatun wa la yabulun. Mereka tidak kencing. Seperti yang disebutkan dalam hadis. Wa la yataghawwatun. Mereka juga tidak mengeluarkan apa? Air besar, yani kotoran. Tetapi yang keluar adalah keringat. Dan keringat pun adalah apa? Misik. Allahu Akbar. Misik yang keluar. Nah, tidaklah setiap hari mereka rasakan kecuali tambah nikmat, tambah. Nah, apalagi mereka kekal di dalamnya. Taib, itu yang sedang dicari, ikhwatil kiram. Bukan dunia yang fani ya. Bukan dunia yang tidak ada artinya. Ya. Tapi yang dicari adalah jannah Allah Jalla wa'ala. Dan di antara yang akan dilalui oleh manusia adalah telaga Rasul. Kata Nabi, man syariba minhu Siapa yang minum ya dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam lam yadhma ba'dahu abada, tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian kata Nabi, la yaridu alayya aqwamun a'rifuhum, akan didatangkan kepadaku kaum yang aku mengenal mereka. Ya. Baik, yakni mereka bagian dari umat Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ya'rifuni, dan mereka mengenal aku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian ternyata dihalangi antara aku dengan mereka. Ya, seperti orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka bukan sahabat, ikhwan, munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, laisu minas sahaba, bukan sahabat. Munafik, munafiqun. Ya. Taib. Mereka mengatakan, ya, kami beriman. Nah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tetapi Allah mempersaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang apa? Pendusta. Mereka mengatakan, kami beriman. Kami bersaksi beliau adalah Rasulullah. Ya. Tetapi Allah mengetahui mereka itu berdusta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan mereka adalah ya, orang-orang yang berdusta dan tidak benar pengakuan mereka. Nah, taib. Ada kaum yang Rasul mengenal mereka dan mereka juga mengenal Rasul, ya, hampir minum dari air telaga atau mendekati, namun kemudian diusir. Summa yuhalu baini wa bainahum, ya, dihalangi antara saya dengan mereka. Qala Abu Hazim, fasami'ani Nu'man ibn Abi Ayyash wa ana uhadithuhum hadha, faqala hadha sami'ta Sahla, faqultu na'am, qala wa ana ashhadu ala Abi Sa'idin al-Khudri la sami'tuhu yazidu fihi, qala innahum minni, fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'daka, fa'aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Taib, Abu Hazim ya, salah satu perawi dalam hadis ini ya. Qala Abu Hazim berkata, Abu Hazim berkata, fasami'ani Nu'man ibn Abi Ayyash. Nu'man bin Abi Ayyash, salah seorang rawi, mendengar saya menyampaikan hadis ini. Ya. Wa ana uhadithuhum hadha. Saya sedang menyampaikan hadis ini. Didengar oleh Nu'man bin Abi Ayyash. Maka Nu'man berkata kepadaku, hakadha sami'ta Sahlan, apakah engkau mendengar seperti ini dari Sahl, Sahl bin Sa'id? Sahal bin Sa'id Sa'idi. Fakultu na'am, iya. Ini sama-sama tabi'in. Sama-sama tabi'in. Ini menunjukkan tabi'in satu dengan yang lain saling apa? Mudhakaratul ilm. Ya. Kamu mendengar seperti ini dari Sahal? Iya. Saya mendengar hadis ini dari sahabat Sahal seperti ini. Qala kemudian, An-Nu'man ibnu Abi Ayyash memberikan faedah yang lain. Wa ana ashadu, saya bersaksi, ala Abi Sa'idin al-Khudri, atau saya menyaksikan Abu Sa'id al-Khudri. Kalau saya punya hadis ini juga, tapi dari sahabat yang lain. Ya, ini sahabat siapa? Abu Sa'id al-Khudri. Saya dengar dari Abu Sa'id al-Khudri, la sami'tu, saya mendengar seperti yang kamu dengar dari Sahal bin Sa'ad, hanya saja. Ya. Abu Sa'id al-Khudri menambahkan riwayat. Ada lafaz yang lain. Yazidu fi, Abu Sa'id al-Khudri ya, menyampaikan tambahan hadis. Nabi juga mengatakan, ya, innahum minni. Orang yang diusir ini, minni, dariku. Ya, dari umatku. Fayuqal, namun kemudian diusir. Sampai dikatakan, innaka la tadri. Engkau tidak tahu, wahai Nabi. Ma baddalu ba'dak. Mereka telah merubah sesudahmu. Merubah agama. Fa'akul. Maka aku katakan ketika itu, suhqan suhqan, celaka. Celaka. Liman baddala ba'di. Bagi orang yang merubah sesudahku. Merubah di sini bisa jadi bermakna merubah agama. Ya, dari Islam menjadi apa? Selain Islam, murtad. Atau merubah agama dengan makna membuat apa? Kebid'ahan. Sama merubah agama. Ya. Nah, merubah agama. Orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama berarti merubah agama. Ya. Wabillahi taufiq. Walaupun tentunya berbeda antara ya, al-kufur billah dengan bid'ah yang tidak mukaffirah. Bid'ah yang tidak mukaffirah. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini tiga buah hadis yang disebutkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah di awal pembahasan kitab al-fitan. Taib. Sampai jam berapa? Sampai 5:30? Sampai 25. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita baca syarah dari Syekh Rabi Ibn Hadi. Berkata Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Wadi'i hafizahullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah alafa hadzal kitab jami'an fihi bainal fiqhi wal hadis. Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam menulis kitab Sahihul Bukhari tidak semata-mata mengumpulkan hadis saja, tidak. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam menulis kitab Sahihul Bukhari berusaha mengumpulkan antara hadis dengan fikih hadis. Bukan hanya menyebutkan hadis, tapi ya beliau membimbing kita agar faham terhadap hadis. Ya. Oleh karena itu, beliau membuat bab-bab. Dan bab-bab itu adalah kesimpulan dari apa? Hadis. Bisa saja Bukhari hanya menyebutkan hadis begitu saja, kan bisa. Hanya sekedar mengumpulkan. Tetapi Al-Bukhari rahimahullah, ya, ingin agar umat ini memberikan atau mendapatkan faedah. Faedah fikih. Diberi judul Kitabul Fitan, agar siap-siap. Ini loh hadis-hadis tentang fitnah. Nanti masing-masing hadis ada babnya. Bab itu adalah kesimpulan dari apa? Hadis yang akan disebutkan. Fajama'a bainal hadithi wal fiqhi. Maka Al-Bukhari rahimahullah mengumpulkan antara apa? Antara hadis dengan apa? Fikih. Contoh di dalam Kitabul Wudu misalnya, ada bab al-ba atau bab al-wudu marrotan marrotan. Wudu sekali-sekali. Ini judul bab. Ya, kemudian disebutkan hadis yang menunjukkan Nabi pernah berwudu sekali-sekali. Itu yang wajib. Berkumur sekali, mencuci muka sekali, mencuci tangan sekali, sampai mencuci kaki sekali. Yang penting menyempurnakan. Setelah itu ada bab lagi, bab al-wudu marrotaini marrotain. Wudu dua kali, dua kali. Pernah juga dilakukan oleh Nabi. Kemudian bab al-wudu salasa marrot. Wudu tiga kali, tiga kali. Ini berarti menunjukkan Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengumpulkan antara hadis dan apa ikhwan? Fiqih. Dan hadis yang beliau sebutkan adalah hadis-hadis sahih. Alhamdulillahirrabbilalamin, sebagaimana ini disepakati oleh kaum muslimin. Tidak ada yang lebih sahih dari Al-Quranul Karim atau sesudah Al-Quranul Karim, ya, kecuali Al-Bukhari dan juga apa? Muslim. Sebelumnya Muwatta, karya Imam Malik rahimahullah. Nah, fatarahu yusaddirul abwab bil ayati wa bil athar allati tunasibul bab. Kamu akan lihat di dalam Sahihul Bukhari, Al-Bukhari terkadang mengawali bab dengan ayat. Ini berarti hadis-hadis yang datang sesudahnya adalah penjelasan bagi apa? Ayat. Taib. Wabil asar, terkadang disebut asar. Pada bab itu disebut asar juga. Asar yakni riwayat sahabat atau tabi'in. Allati tunasibul bab, yang sesuai dengan bab. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kama yuqal, dikatakan oleh para ulama, Fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Fikihnya Bukhari itu bisa kamu lihat pada bab-bab yang beliau buat. Setiap bab itu adalah fikihnya Bukhari. Itu fikihnya Bukhari. Kesimpulan dari apa? Hadis yang beliau akan sebutkan. Nah, oleh karena itu, wabihada, karena Al-Imamul Bukhari bab-bab yang dibuat itu bukan sembarang. Tarol adida minal ulama, engkau mendapatkan banyak para ulama yang unu secara khusus mensyarah judul bab. Judul babnya Bukhari saja disyarah. Bukan hadisnya yang disyarah. Ya. Tetapi babnya saja dia apa? Disyarah. Jadi bab-bab dalam Sahih Bukhari itu disyarah, dibahas. Lima fiha minal fiqhid daqiq. Karena ya di dalam bab-bab Bukhari itu ada fikih yang demikian mendalam. Lima fiha minal fiqhid daqiq. Adapun dalam bab yang sedang kita baca ini, waqad saddara kitaba abwabil fitan bihadzal bab, babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan. Beliau awali kitabul fitan dengan menyebutkan ayat ini, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian dengan fitnah-fitnah yang atau dengan fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahim, sangat penyayang, karena Allah memperingatkan umat dari kejelekan-kejelekan. Jadi kalau ditanya, siapa yang memperingatkan dari fitnah-fitnah? Allah memperingatkan. Nabi bagaimana? Nabi juga memperingatkan dari fitnah-fitnah. Oleh karena itu berkata Bukhari, wa ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan umat ini dari apa? Fitnah. Dari fitnah-fitnah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari fitnah. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan kita dari fitnah. Jadi yang namanya tahdzir minal fitan, memperingatkan dari fitnah itu adalah prinsip. Walaupun fitnah itu belum datang. Nah, muncul kelompok sesat jauh, tidak di negeri ini, namun di negeri seberang. Kita peringatkan umat, hati-hati dari fitnah ini. Walaupun belum datang ke negeri ini, peringatkan. Ya. Ada yang mengatakan, kenapa diperingatkan orang jauh? Urusan apa namanya negeri Suriah dibawa-bawa ke sini, urusan Yaman bawa-bawa ke sini, urusan Saudi bawa-bawa ke sini, misal, atau urusan apa namanya pulau seberang dibawa-bawa ke sini. Ya. Nah, sebagaimana orang-orang yang di sana ada fitnah di negeri ini misalnya muncul ya pemahaman yang jelek, ya. Suatu hal yang disyariatkan, orang-orang yang di Saudi juga memberikan peringatan, hati-hati di Indonesia muncul misalnya, ya, pemikiran-pemikiran yang sesat. Apalagi zaman ini, zaman media sosial. Ya. Taib. Kalau ada yang tanya, mana dalilnya? Fitnah belum sampai sudah diperingatkan oleh Nabi. Banyak ikhwan. Termasuk fitnah Dajjal. Dajjal itu belum datang sampai sekarang. Sudah ada. Namun belum ada datang. Bahkan ya kalau kita mau melihat apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, semua nabi, semua rasul tidaklah diutus kecuali memperingatkan umatnya dari apa? Dajjal semuanya. Ma min nabiyyin illa waqad hadzara ummatahu dajjal. Tidaklah ada nabi kecuali nabi itu apa? Memperingatkan umatnya dari dajjal. Padahal jauh ya. Apalagi Nabi alaihi salatu wasalam beliau memperingatkan dari dajjal. Akan disebutkan nanti hadis tentang itu. Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Disebutkan tentang dajjal, sifat-sifatnya, siapa pengikutnya, di mana dia akan keluar, semua dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan, ya, ini urusan Yaman dibawa-bawa ke sini. Ya. Baik. Fitnah Syiah atau orang-orang Houthi, Rafidhah, ya, dibawa-bawa ke sini. Tidak demikian, ikhwan. Ya. Orang-orang Iran ya menyebarkan fitnah sampai ke negeri ini. Banyak para pemuda yang disekolahkan di sana, di Iran. Ribuan, bukan satu dua. Ya. Dan banyak yang sudah kembali ke negeri ini sebagai doa da'i-da'i mereka. Ya. Nah, orang-orang Syiah Rafidhah mereka adalah orang-orang yang militan. Ya. Lalu apakah kemudian pantas bagi ahlu sunnah? Diam, malah kemudian tidak usah dipikir itu urusan sana luar negeri. Kita di sini aja tenang saja sudah, tidak usah banyak bicara masalah-masalah itu. Ayo, adem, ayem. Tidak bisa ya, kawan. Anak-anak kita ini ya, harus diberitahu. Fitnah di masa datang lebih berat menimpa. Maka antum-antum ini thalabatul ilmi, para pemuda ini, harus lebih semangat belajar. Harus serius, harus banyak doa. Ya. Orang-orang yang tua dari masyayikh, guru-guru kita akan meninggal. Asatidzah-asatidzah akan mati. Ya. Siapa yang akan mengganti? Kalian ini yang muda-muda ini. Ya. Kalau tidak semangat lu ngapalkan Quran, tidak semangat untuk ngapalkan hadis, tidak semangat untuk bertanya, tidak semangat untuk apa namanya belajar. Ya. Oleh karena itu memang pahala menuntut ilmu sangat besar. Ya. Karena memang tugas orang yang berilmu itu berat. Ya. Pahalanya besar. Ya. Taib. Jadi kembali lagi, ikhwatil kiram, ini fikih Bukhari. Sebelum beliau menyebutkan tentang hadis-hadis fitnah, beliau awali dengan ayat ini yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di antara kasih sayangnya, ya, beliau memperingatkan umat dari fitnah-fitnah. Nabi alaihi salatu wassalam di antara kasih sayang beliau, ya, memperingatkan umat. Taibil mu'minina ra'ufur rahim. Sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya. Di antara kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam adalah apa? Memperingatkan umat dari fitnah. Qala Syekh Rabi. Berkata Syekh Rabi. Fallahu subhanahu wa ta'ala haddara hadihil ummah minal fitan. Dari ayat ini diambil satu faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan umat manusia ini dari fitnah-fitnah. War Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yuhadziru minal fitan. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasalam selalu memperingatkan umat ini dari fitnah-fitnah. Ya. Termasuk munculnya nabi-nabi palsu. Belum muncul Rasul sudah mengatakan, ya, sayati ala nas akan datang kepada manusia, salasuna dajjaluna kadzabun, akan muncul 30 pendusta, akan muncul 30 dajjalun, kulluhum semuanya yadda'i annahu apa? Nabi. Semuanya mengaku sebagai apa? Nabi. 30 itu, ya, dikatakan oleh para ulama, ya, adalah mereka yang memiliki pengikut besar, banyak. Adapun kenyataan yang ada lebih dari itu. Tapi yang memiliki pengaruh. Ya. Seperti Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad, Al-Ansi. Ya. Kalau yang sekarang masih mereka punya apa namanya suara kemana-mana ke seluruh penjuru. Seperti Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Yang mengaku sebagai apa? Nabi. Apalagi sudah muncul di hadapan kita. Harus diperingatkan. Ya. Tidak boleh kita tinggal diam saja kaum muslimin, ya, sampai tanya Ahmadiyah apa sih? Terus enggak usah dipikirlah. Ya. Kok enggak dipikir? Kasih tahu siapa itu Ahmadiyah. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Awal dari Kitabul Fitan diawali oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan menyebutkan bab ini. Ya. Artinya, mari kita mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana Allah memperingatkan manusia dari fitnah. Rasul juga memperingatkan umat dari fitnah. Kita pun sebagai umat Nabi yang diperintahkan untuk mencontoh Nabi juga, ya, berusaha di antara upaya yang kita lakukan adalah yuhadzirun nas minal fitan. Ya. Memperingatkan manusia dari fitnah. Yang terkadang dengan sebab ini kemudian seorang dicemooh, terkadang seorang dia apa, dijauhkan atau dikatakan apa mutasyaddid. Bukan mutasyaddid, tapi justru itu adalah apa bentuk kasih sayang, memperingatkan umat dari fitan, ya, dari kejelekan-kejelekan. Nah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Semoga pada kesempatan yang akan datang kita bisa melanjutkan dan buku ini bisa difotokopi insyaallah taala. Ya. Karena PDF-nya pun juga sepertinya memang tidak ada. Nah, belum kita dapatkan PDF-nya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.